nong ning nong ning gu gu a ning nong ning nong ning gu gu a ning nong ning nong ning gu gu a ning nong ning nong ning gu Yu Minten kuliah di Washington kalau malam main ke Las Vegas Yu Minten ayo mempesona sampai ngelewatin Christina Aguilera Yu Minten hurry up and come back jangan lama-lama ya di Amerika ku tunggu kau sekian lama sampai ku tanya sama kepala desa cepat-cepatlah pulang ke Indonesia cepatlah pulang ke Indonesia Indonesia raya merdeka sekali merdeka tetap merdeka sekali merdeka tetap merdeka sampai ngelewatin Christina Aguilera Yu Minten hurry up and come back jangan lama-lama ya di Amerika ku tunggu kau sekian lama sampai ku tanya sama kepala desa cepat-cepatlah pulang ke Indonesia ku sudah gak tahan ingin jumpa cepat-cepatlah pulang ke Indonesia Indonesia raya merdeka cepat-cepatlah pulang ke Indonesia ku sudah gak tahan ingin jumpa cepat-cepatlah pulang ke Indonesia Indonesia raya merdeka cepat-cepatlah pulang ke Indonesia ku sudah gak tahan cepatlah pulang ke Indonesia Indonesia raya merdeka sekali merdeka tetap merdeka